الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita telah masuki permasalahan yang kedua dari pembahasan tentang an-najasat, dan telah kita sebutkan poin yang pertama yang disebutkan oleh muallif wa hafizahullahu taala termasuk di antara najis. Disebutkan di sini tiga hal, yaitu kencing manusia, tinja manusia, demikian pula muntahnya. Adapun kencing manusia, maka ini najis berdasarkan nas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan ijma' ulama. Adapun kotoran manusia, demikian pula termasuk najis berdasarkan ijma' ulama dan juga berdasarkan qiyas aulawi. Adapun al-qai'u, muntah, telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama menganggap bahwa muntah manusia termasuk najis. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa muntah bukanlah bagian dari najis. Sebab untuk menetapkan najisnya sesuatu membutuhkan dalil dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara tidak diketahui adanya dalil yang menunjukkan najisnya muntah. Apakah muntah yang masih terlihat seperti makanan atau keadaan aslinya, atau muntah yang telah terjadi perubahan dari kondisi aslinya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa muntah termasuk najis. Sehingga wallahu ta'ala alam, kembali kepada hukum asal bahwa segala sesuatu adalah suci hingga adanya dalil yang menunjukkan najisnya. Kemudian beliau menyebutkan poin yang kedua yang termasuk di antara najis. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, ad-dam al-masfuhu min al-hayawan al-ma'kul. Ad-dam al-masfuh, darah yang dialirkan dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Amma ad-damu alladhi yabqa fil lahmi wal 'uruqi fa innahu tahirun. Adapun darah yang tertinggal pada daging dan pada urat-urat, maka darah tersebut hukumnya suci. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aw daman masfuha, atau darah yang masfuh. Lalu kemudian beliau menyebutkan yang dimaksud darah masfuh, wa huwa alladhi yuhraqu wa yansabbu, yaitu darah yang dituangkan, darah yang mengalir. Ini permasalahan kedua yang disebutkan oleh al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Dan ini juga termasuk di antara permasalahan yang rumit dalam permasalahan-permasalahan fikih. Apakah darah termasuk bahagian dari najis? Ini masih menjadi perselisihan pula di kalangan para ulama. Adapun darah haid, demikian pula darah yang keluar melalui salah satu dari dua jalan, maka para ulama menukilkan ijma' tentang najisnya. Dan itu ada pembahasan tersendiri nanti tentang darah haid. Namun bagaimana dengan darah yang lainnya selain darah haid? Darah yang keluar dari tubuh kita apabila salah satu tubuh kita mengeluarkan darah mengalir, apakah darah tersebut termasuk najis? Maka ini masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur para ulama mereka menganggap bahwa ad-dam al-masfuh, darah yang mengalir tanpa membedakan antara darah manusia dan selain darah manusia, baik itu darah manusia atau darah hewan yang dimakan dagingnya seperti unta, kambing, sapi, ayam dan yang lainnya, maka darahnya termasuk darah yang najis. Dan mereka berdalil dengan nas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Aw daman masfuhan. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun." Aku tidak mendapati sesuatu yang diharamkan dari apa yang diwahyukan kepadaku, dari sesuatu yang diharamkan dari makanan kecuali bangkai, kemudian daman masfuhan, darah yang mengalir, aw lahma khinzir, ataukah daging babi, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya itu adalah rijis. Maka para ulama berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang menunjukkan najisnya tiga hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala: bangkai, ad-damul misfuh, dan lahmul khinzir, darah yang mengalir, demikian pula daging babi, semuanya dihukumi najis. Dan mereka mengatakan bahwa kata fa innahu sesungguhnya dia itu adalah rijis. Dia ini kembali kepada seluruh yang disebutkan sebelumnya. Kembalinya kepada tiga hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bangkai, dari darah yang mengalir, demikian pula daging babi. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak, dia kembali hanya kepada aqrabu madhkur, kepada sesuatu yang paling dekat disebutkan di situ, yaitu lahmul khinzir saja, daging babi, dan tidak kembali kepada yang lainnya. Walhasil ini masalah khilafiyah. Demikian pula dari satu sisi, kata-kata rijis yang terdapat di dalam ayat ini bukanlah nas yang menunjukkan najisnya, disebabkan istilah ar-rijis di dalam Al-Quranul Karim terkadang yang dimaksud ar-rijis yakni al-khubuth al-mustakhdhar, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jorok, dan tidak mesti menunjukkan najisnya sesuatu secara zahir, secara his. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan al-azlam wal-ansab, berhala-berhala itu disebut rijis. Al-azlam disebut rijis, yakni perbuatan-perbuatan kaum jahiliyah, dan berhala-berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah itu adalah rijis. Namun yang dimaksud rijis di sini bukanlah najis. Rijis ma'nawi, yakni sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, sesuatu yang harus dijauhi oleh manusia, disebabkan demikian merusak akidah mereka. Sehingga ayat yang jadikan dalil oleh jumhur pun masih menjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun di sana dalil yang dijadikan sebagai hujjah pula oleh mereka, jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa ini permasalahan ijma', bahwa darah yang mengalir itu hukumnya najis. Ini disebut oleh sebagian para ulama termasuk di antara perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Dan tidak sedikit dari ulama yang menukilkan ijma' tentang najisnya ad-damul masfuh, darah yang mengalir. Seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan Ighathatul Lahfan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid, Ibn Al-Arabi dalam tafsirnya, Ibn Kathir dalam Bidayat, Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Ibn Hazm dalam Maratibul Ijma', An-Nawawi ada dua tempat dalam Al-Majmu', demikian pula dalam Syarah Muslim, demikian pula Al-Aini dalam Umdatul Qari dan Az-Zarkashi, mereka semua menukilkan ijma' al-ulama bahwa darah yang mengalir itu termasuk najis. Sehingga kalau ini sahih, penukilan ijma' ini thabit, maka ini merupakan dalil yang sangat kuat sekali menunjukkan najisnya darah yang mengalir. Dan itu tidak dibedakan apakah darah manusia atau darah hewan. Namun di sini dalam Al-Fiqhul Muyassar, yang zahir yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah ta'ala atau hafizahullah ta'ala, bahwa yang termasuk najis adalah darah yang mengalir dari hewan. Di sini yang zahir yang disebutkan oleh al-muallif, ya, sehingga beliau yang zahir tidak memasukkan darah manusia yang mengalir termasuk di antara jenis najis. Termasuk di antara jenis najis. Walhasil sebagaimana yang kita sebutkan, kalau penukilan ijma itu sahih, maka ini merupakan hal yang sangat kuat. Akan tetapi di sana ada an-nusus, ada beberapa riwayat-riwayat yang menunjukkan ijma ini adalah suatu yang manqud. Ijma yang masih perlu dipertanyakan kembali tentang kebenaran penukilan ijma tersebut, disebabkan karena adanya nas-nas yang datang dari hadis-hadis dan athar yang menunjukkan tidak najisnya. Seperti di antaranya riwayat yang datang dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya secara ta'liq. Namun riwayat ini disambung sanadnya oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Musannaf dengan sanad yang sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari, di mana Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim," bahwa kaum muslimin masih saja mereka salat dengan luka-luka yang menimpa mereka. Kaum muslimin masih saja mereka salat dengan luka-luka mereka. Nah, dan ini dinukilkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri salah seorang dari kalangan tabi'in. Salah seorang dari kalangan tabi'in yang bertemu dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga ketika beliau mengatakan masih saja kaum muslimin di sini dari kalangan sahabat dan tabi'in, masih saja mereka sholat dengan luka-luka yang menimpa mereka. Dalam peperangan tentunya mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang terluka dalam berbagai pertempuran dalam medan-medan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Namun tidak dinukilkan dari mereka bahwa sebelum mereka sholat mereka membersihkan luka-luka mereka terlebih dahulu, disebabkan darah-darah yang keluar dari tubuh mereka untuk sholat. Sama sekali tidak dinukilkan. Demikian pula orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mereka dikuburkan tanpa dimandikan dengan luka-luka yang terdapat pada tubuh-tubuh mereka. Kalaulah itu termasuk bagian dari najis, tentu akan diperintahkan. Akan diperintahkan untuk dibersihkan terlebih dahulu, dimandikan. Demikian pula para sahabat yang terluka, kalaulah darah yang mengalir dari tubuh mereka itu najis, tentunya mereka akan membersihkan terlebih dahulu sebelum mereka sholat. Namun yang kita melihat dari nas-nas yang ada, tidak demikian. Dan ini dikuatkan lagi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, ya, dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala secara ta'liq. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyambung riwayat ini. Hadis Al-Ansari, di mana beliau bangun di malam hari dalam keadaan beliau mengerjakan sholat. Di pertengahan beliau sholat, ada seorang musyrik yang menyerang sahabat yang sedang mengerjakan sholat ini dengan panah. Jadi anak panah itu masuk ke salah satu bagian tubuhnya. Nah, fanaza'ahu hatta ramahu bi thalathati ashum. Lalu kemudian dia melepas, dia menarik panah, anak panah tersebut. Lalu kemudian dia dipanah sampai 3 anak panah mengenai tubuhnya. Dalam keadaan beliau melanjutkan salatnya. Tsumma raka'a wa sajada wa madha fi salatihi wa huwa yamuju daman. Lalu beliau ruku dan sujud dan melanjutkan salatnya dalam keadaan beliau ini di tubuhnya tersebut mengalir darah yang segar. Yamuju daman, mengalirkan darah. Kalaulah darah yang mengalir itu termasuk najis, tentu sahabat ini menghentikan salatnya untuk membersihkannya. Lalu kemudian setelah naam diperban dan yang semisalnya, dia melanjutkan salatnya. Ternyata tidak, beliau tetap melanjutkan salatnya dalam keadaan darah mengalir. Dan ini tentu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan hal yang diketahui oleh Rasulullah alaihi wasallam. Atau minimal kalau perbuatan sahabat ini salah, tentu ada teguran, apakah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itu dalil ini juga merupakan dalil yang kuat menunjukkan bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia bukanlah najis kecuali darah haid. Demikian pula darah nifas dan yang semisalnya. Demikian pula dalam riwayat yang lain tentang darah hewan yang dimakan, ya, yang sembelihannya dimakan. Telah sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu nahara jazuran, bahwa beliau menyembelih seekor unta. Fatalattaha bidamiha wa farathiha thumma uqimatis salatu fa shalla wa lam yatawadda. Maka beliau pun ketika beliau menyembelih unta tersebut, maka tubuh beliau itu berlumuran darah unta dan farath. Yang dimaksud farath yaitu kotoran dari makanan yang telah dimakan oleh hewan tersebut namun belum keluar. Jadi masih dalam usus. Kirsch, ya, di dalamnya. Paham ya? Di dalam usus. Ya, yang itu nanti akan menjadi kotoran. Nah, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu penuh darah unta. Naam. Dan penuh, ya, kotoran ini, kotoran yang masih ada di bagian usus, ya. Lalu kemudian beliau ketika ditegakkan sholat, beliau sholat dan beliau tidak berwudu. Dan tidak dinukilkan bahwa beliau membersihkan apa yang menimpa beliau dari kotoran-kotoran tersebut, dari darah itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah. Demikian pula Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad yang sahih dari beliau. Dan diriwayatkan pula setelahnya Al-Baghawi meriwayatkan dalam Al-Ja'diyat dari Abu Musa Al-Asy'ari. Meskipun dalam sanad ini ada kelemahan, kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Ma ubali law nahartu jazuran fatalattakhtu bi farati wa damiha thumma sallaitu wa lam amas samaa." Saya tidak peduli meskipun saya telah menyembelih seekor unta dan tubuh saya dilumuri oleh kotorannya dan darahnya, lalu kemudian saya sholat dan saya tidak menyentuh air. Saya tidak peduli, kata beliau. Dalam artian penukilan ijma' yang menyebutkan tentang ad-damul masfuh bahwa itu najis, maka ini butuh penelitian lebih lanjut. Sementara kita melihat nas-nas yang ada dari riwayat Al-Hasan Al-Basri, dari riwayat sahabat yang berlumuran darah dalam keadaan beliau tetap mengerjakan sholatnya. Naam, dan dahulu para sahabat, para tabi'in, mereka seringkali berada di medan pertempuran, berjihad. Dan tentu pula tidak sedikit di antara mereka yang terluka dalam peperangan. Namun tidak dinukilkan bahwa mereka membersihkan darah-darah tersebut sebelum mereka mengerjakan sholat. Sehingga wallahu ta'ala alam, kembali kepada hukum asal, bahwa segala sesuatu hukumnya suci sampai ada dalil yang menunjukkan najisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.